sitio hace etot runtut tansah reruntungan ing sarino sawangi tatan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedak tansah mulat sito asih tuhu pindo mimi hamin tuno ayo bareng nimas anetep piwajib sito asih bebrayan aku kang setyo satuhu.